بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan menuju akidah Islam yang lurus. Kita insyaallah masuk pada pembahasan bayanu usulil aqidatil islamiyah ijmalan wa adillatuha, penjelasan tentang pokok-pokok akidah Islam dan pokok-pokok Islam secara ijmal, secara global, dan dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk memiliki akidah seperti ini. Setelah beliau menjelaskan pentingnya kita memahami akidah Islam, kedudukan akidah Islam dalam agama kita, demikian pula kewajiban kita untuk mendakwahkan akidah yang lurus ini, lebih-lebih di tengah kondisi kaum muslimin tersebarnya berbagai macam kesyirikan, khurafat, dan syubhat-syubhat yang menjadikan para pelaku syirik semakin sulit untuk keluar dari kebiasaan kesyirikannya. Maka semangat untuk mempelajari akidah dan tauhid ini hendaknya lebih besar dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari jebakan akidah sesat, dan bagaimana kita bisa membimbing orang untuk juga memiliki akidah yang lurus. Berkata Syekh Al-Fauzan, "I'lam ayyuhal muslim, waffaqani Allahu wa iyyaka." Ketahuilah wahai kaum muslimin, orang-orang yang mereka memang sudah menerima Islam sebagai agamanya dan meyakini Islam sebagai jalan kehidupannya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepadaku dan kepadamu. Ini adalah kalimat yang sering para ulama bawakan, i'lam, kalimat untuk menggugah agar kita lebih memiliki perhatian terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian tidak lupa doa yang seharusnya selalu juga menyertai kita semuanya saat kita mendakwai seseorang. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang, untuk orang yang kita dakwai. Dakwah itu bukan mengungkapkan kebencian dan menyesat-nyesatkan, tetapi bagaimana membimbing. Membimbing kepada Islam yang lurus, bukan maksudnya tidak menerangkan kesesatan, menjelaskan kebenaran dan menerangkan kesesatan, tapi bukan untuk menyesat-nyesatkan orang, tapi berharap bagaimana orang itu dia benar-benar terbimbing kepada akidah yang lurus. Dan hal ini menunjukkan bahwa dakwah itu dibangun di atas hubungan antara hubungan sifatul rahmah, hubungan kasih sayang, di mana orang yang berdakwah itu hendaknya betul-betul memiliki harapan besar agar Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang didakwai sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering tidak mempedulikan dirinya, mau dicaci maki, mau diperlakukan dengan seburuk apapun, sebagaimana dalam sejarah sifat terjang dakwah yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci maki, dilimpari, kemudian diperlakukan dengan sangat kasar, diancam-ancam, diancam diusir, bahkan dibunuh, diancam dibunuh. Semua itu sudah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi senantiasa menghadapi dengan penuh kesabaran dan sangat berharap mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita semuanya, wasbir sabran jamilan. Sabarlah Anda dengan kesabaran yang bagus. Sabarlah Anda dengan kesabaran yang indah. Wasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Sabarlah Anda sebagaimana kesabarannya ulul azmi dari kalangan para rasul, yang mereka adalah orang-orang yang tahan banting dan memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi segala kondisi dan keadaan. Anna usulal aqidatil islamiyyati allati hiya aqidatul firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Ketahuilah, semoga Anda senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan taufik itu artinya memberi Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan ilmu atau mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Sebagaimana telah kita sampaikan, insyaallah hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, hidayah ilmu, dan ada hidayatul taufiq, hidayah amal. Ketika kita sedang mendengarkan penjelasan dan kita bisa jelas dengan penjelasan itu, namanya kita mendapatkan hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu lalu tergerak hati kita untuk mengamalkan ilmu itu, maka ini hidayatul taufiq. Dan tidak setiap orang yang mereka mendapatkan hidayatul irsyad, dia pasti mendapatkan hidayah taufiq. Tidak setiap orang yang telah paham tentang agama ini, dia pasti tergerak melaksanakan amal agama. Sehingga yang kita minta kepada Allah dua-duanya. Hidayatul irsyad, kita difahamkan Allah tentang agama, dan kemudian Allah gerakkan hati kita untuk mengamalkan yakni agama tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya pokok-pokok akidah Islam yang itu merupakan akidahnya al-firqatun najiyah, al-sunnah wal-jamaah. Al-firqatun najiyah, al-sunnah wal-jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, kemudian as-sawadul a'bam, dan yang semisalnya, itu semuanya nama-nama yang satu. Nama-nama yang menunjukkan nama yang satu, yang hakikatnya adalah satu. Yaitu mereka yang beragamanya benar-benar di atas apa yang telah Nabi wariskan dan para sahabat fahami dan amalkan. Ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Nama-nama ini sesungguhnya adalah nama lain daripada Islam yang sebenarnya itu sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, "May ya'isminkum fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, akan muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah ibadah, penyimpangan dalam masalah agama, masalah keseluruhan. Dalam masalah akidah munculnya seperti namanya akidah khawarij, akidah mu'tazilah, akidah jahmiyah, akidah asy'ariyah, akidah sufiyah. Dalam masalah ibadah munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Ini berita nubuah dan kenyataannya seperti itu. Apa yang Nabi katakan adalah benar terjadi. Barang siapa masih hidup sepeninggalku akan melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dalam hadis yang lainnya Nabi katakan, "Sataftariku ummati ala salafin wa sab'ina billah. Kulluha finnar illa milatan wahidan." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar. Semuanya ada di neraka. Artinya terancam dengan neraka. Memang semua kesesatan itu ancamannya neraka. Ini ancaman, sebagaimana ancaman maksiat. Perbuatan ini, perbuatan maksiat ini, ancamannya neraka, itu ancaman-ancaman. Bukan berarti mereka pelaku perbuatan itu pasti kemudian dia di neraka. Boleh jadi dia memiliki faktor-faktor lain bisa menjadikan ampunan, diampunkan Allah. Tapi ancaman perbuatan itu adalah neraka. Dan kesesatan itu ada dua. Sesat dalam masalah urusan syahwat, sehingga dia bermaksiat, melampiaskan di dalam segala macam bentuk kemaksiatan, ya judi, ya mendem, ya makan babi, makan anjing, makan barang haram, korupsi, maling, begal, atau yang lainnya, melakukan dosa-dosa besar, dan penyimpangan dalam bentuk bid'ah. Ini pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan penyimpangan dalam bentuk bid'ah ini lebih parah dan lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu la yutabu, tidak ditaubati, artinya kemungkinan kecil untuk ditaubati, sedangkan maksiat yutab, sangat besar kemungkinan ditaubati. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu semuanya rata-rata menganggap bid'ahnya itu benar. Dia dan bahkan menjadikan bid'ahnya itu sebagai taqarruban ilallah, sebagai upaya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga Jahmiyah mendekatkan diri kepada Allah dengan menolak semua nama dan sifat Allah. Dengan cara itu dia menganggap menyucikan Allah Ta'ala. Demikian pula Mu'tazilah dengan menolak semua sifat Allah. Dengan itu dia menganggap menyucikan Allah Ta'ala, mengingkari takdir, dengan itu menganggap Allah adil. Kemudian, demikian pula Sufiyah mendekatkan diri kepada Allah dengan akidah sesatnya, joget-joget, tari-tarian, kemudian keyakinan-keyakinan yang sesat itu dianggap sebagai bentuk taqarruban ilallah. Demikian pula al-bid'ah yang lainnya. Mereka mendekatkan diri dengan amal-amal bid'ahnya itu. Sehingga bagaimana mereka akan menganggap salah. Dan bagaimana mereka akan bertaubat kepada Allah wong tidak salah. Wong mereka menganggap benar. Ini yang dikatakan para ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Karena maksiat itu orang merasa hina, dia keliru, dia menyimpang, sehingga dia bagaimana kembali kepada jalan yang lurus. Ini orang yang mereka berbuat maksiat. Kemudian ketika muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu yang semuanya mengatasnamakan Islam, maka menjadi tidak jelas Islam yang bagaimana sekarang, Islam yang mana. Maka para ulama yang menginginkan beragama dengan kemurnian apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunculkan istilah-istilah untuk membedakan dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang berkembang. Muncullah istilah Ahlus Sunnah untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah orang mereka senantiasa beragama dengan sunnah Nabi, di atas sunnah Nabi, bukan dengan hawa nafsunya. Bukan berarti Ahlul Bid'ah itu enggak punya dalil dari Quran dan sunnah, bukan begitu. Tetapi Ahlul Bid'ah itu berdalil dengan Quran dan sunnah untuk mendalili hawa nafsunya. Sehingga rata-rata mereka sudah punya pemikiran dulu, punya khayalan dulu, punya yaitu reng-rengan dulu. Lalu mereka cari-carikan dalilnya untuk membenarkan yaitu pemikiran dia. Sehingga kalau dia mendapatkan dalil-dalil yang kira-kira cocok langsung dipakai, yang tidak cocok bagaimana diputar-putar atau kalau bisa didustakan. Ahlussunnah belajar difahami baik-baik bagaimana penjelasan para sahabat dan para ulama mendapatkan bimbingan betul-betul ilmunya begitu baru mengikutinya. Kayak orang yang mereka beramal. Ahlussunnah kalau mau beramal belajar dulu. Dipastikan dulu ilmunya kayak apa. Baru kemudian dia mewujudkan amalan itu. Ahlul bid'ah enggak. Melakukan aksi dulu, melakukan amal dulu, lalu cari-cari dalil yang bisa membenarkan amalnya tersebut. Sehingga sering asang pasal dalil yang kelihatan cocok dengan apa yang menjadi selera gini mereka. Maka muncul istilah al-sunnah untuk membedakan al-bid'ah. Al-sunnah orang mereka senantiasa terikat dengan sunnah. Beragamanya dengan sunnah. Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Adalah kalian senantiasa di atas sunnahku. Wajib di atas sunnahku. Walaupun sampai kalian kaqabidil jamr dalam memegang sunnah sampai seperti memegang bara api. Muncul istilah al-jama'ah. Al-jama'ah. Al-jama'ah untuk membedakan dengan ahlul furqah. Ahlul furqah diantaranya orang yang mereka yaitu khuruj anil hukam. Yaitu menyempal dari penguasa. Menyempal dari yakni kekuasaan kaum muslimin. Dari pemimpin kaum muslimin. Menjadi ahlul bughat. Orang mereka yaitu memberontak pada penguasa. Ini adalah al-furqah. Al-jama'ah, para ulama mengembalikan pada dua makna yang penting. Al-jama'ah, makna yang penting yang pertama adalah al-haq. Ini kebenaran. Sehingga dikatakan, anta wahdaka alal haq fa antal jama'ah. Walaupun anda sendiri, akan tapi anda di atas kebenaran, anda adalah jama'ah. Yaitu berjama'ah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Anda masuk di gerbong jama'ah. Yang kedua, jama'ah dengan makna, yaitu imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, yang Nabi mengajarkan talzam jama'at al-muslimin wa imamahum, ikutilah al-lazimilah jama'at kaum muslimin, selalu bergabunglah dengan jama'at kaum muslimin dan imam mereka. Ini adalah penguasa kaum muslimin, bukan jama'at-jama'at masjid, bukan jama'at-jama'at pengajian, bukan jama'at-jama'at kelompok-kelompok buat kelompok sendiri namanya jama'ah. Ini adalah Islam saya, Islam jama'ah, Islamku, Islam jama'ah. Ini bukan itu yang dimaksudkan. Tapi hakikat jamaah telah diterangkan Nabi, yaitu ma'ana alihi wa ashabi, orang yang mereka benar-benar di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku, orang yang mereka senantiasa bersama dengan kaum muslimin, imam mereka, sehingga bukan membuat jamaah-jamaah sendiri. Bahkan jamaah membuat jamaah-jamaah sendiri cenderung menjadi firqah-firqah yang mereka kemudian berbangga dengan firqahnya, bukan berbangga dengan Islamnya. Demikian pula nama Al-Firqatu Najiyah. Golongan yang selamat. Kenapa? Terambil dari hadis Nabi, kulluha finnar, semuanya di neraka, enggak selamat. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Sehingga dikatakan Al-Firqatu Najiyah, yaitu mereka yang beragama di atas ajaran Nabi dan para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian, muncul lagi nama, yaitu Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. Untuk membedakan dengan Ahlul Ra'yi. Ketika muncul orang mereka beragama dengan ro'yu, ro'yu, ro'yu, pemikiran, pemikiran, pemikiran, pemikiran, pemikiran. Kalau sekarang orang bilang mungkin akal sehat, akal sehat, akal sehat, akal sehat, yang kadang gak sehat, kadang gak waras, akalnya juga. Akal sehat. Akal sehat itu akal yang cocok dengan nas syariat. Itu akal sehat. Kalau orang ateis komunis, akal sehat yang gak waras. Orang ateis itu akal sehat, yang gak sehat akalnya. Sakit berat. Kanker parah. Gak bisa, akal sehat itu akal yang cocok dengan syariat agama Allah SWT. Itu akal sehat. Yang pasti benarnya. Ketika orang mereka ro'yu, ro'yu, ro'yu, ro'yu, pemikiran, pemikiran, pemikiran, pemikiran, maka para ulama munculkan ahlul hadith. Orang yang mereka betul senantiasa berpegang teguh dengan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang sebaik-baiknya petunjuk, yang pasti benarnya. Kemudian muncul pula ahlul athar. Ahlul athar, orang yang sama dengan ahlul hadis. Yang orang mengikuti athar. Athar al-hadith. Kemudian juga nama as-salaf. Salafi. Salafi. Yang nisbat kepada salaf. Bukan salafiyah. Nisbatnya kepada akidahnya Syaibul Hasan Al-As'ari, fikihnya Syafi'i, kemudian suluknya Ghazali, itulah namanya Salafi. Salafi itu disebut para salaf. Salaf itu para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dikatakan dan khairun nas, baik-baik kurun, adalah khorni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Salaf adalah mereka. Sehingga orang mereka beragama salafi, orang mengikuti salaf, itu dia bisa menunjukkan bahwa akidahnya, ibadahnya, cara beragama, bisa dia tunjukkan tentang salafnya. Inilah salaf saya ini. Inilah para sahabat begini. Inilah para imam tabi'in begini. Ini imam tabi'in begini. Bisa tunjukkan. Itu namanya salaf. Betul-betul agamanya bisa dia pertanggungjawabkan secara ilmiah, nisbat nyambung kepada para salafus saleh. Itulah kita salaf. Bukan ciri salaf itu mesti tahlilan. Kalau enggak tahlilan, enggak salafi. Dari mana? Abu Bakar enggak tahlilan. Umar enggak tahlilan. Utsman Ali enggak tahlilan. Kemudian yang salafi, tahlilan. Dari mana sunahnya? Kemudian, sehingga ini nama-nama yang untuk membedakan dengan ahlul bidah. Untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Yang cara beragamanya, ya ini tidak benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para salaful ummah. Akidah yang akan beliau bawakan adalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Ia, yang pokok-pokok akidah al-sunnah wal-jamaah itu, al-imanu billah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih wa hadhihi al usulu dallat 'alaiha nususun katsiratun minal kitabi was sunnah wa ijma'at 'alaiha al ummah. Usul pokok-pokok akidah al-sunnah wal jamaah itu adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang semua pokok-pokok akidah ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah, nas-nas yang sangat banyak. Dan telah disepakati oleh umat, yaitu ulama, kaum muslimin. dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya yang mengikuti mereka. Inilah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul memahami tentang usul akidah ini. Itu mah udah sejak kecil, sejak TK udah diajarkan rukun iman itu 6. Iya, hanya rukun iman 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, takdir. Tapi pemahamannya, perinciannya, kemudian menjadi kacau balau, berantakan, gak karuan. Yang penting rincian bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, yaumul akhir, takdir. Dan ini merupakan pondasi dalam kita beragama. Lurus tidaknya kita dalam beragama itu sangat berkaitan dengan lurus tidaknya kita dalam membangun akidah ini. Orang yang cara berimannya kepada Allah itu enggak benar, enggak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jadilah Jahmiyah, jadilah Mu'tazilah, jadilah Sufiyah, jadilah Ittihadiyah, sehingga muncul kesesatan yang sangat banyak. Jadilah kuburiyun, penyembah kubur. Ini karena cara berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti salaful ummah. Tidak mengikuti al-firqatun najiyah. Sehingga mereka terjerumus dalam berbagai macam praktek-praktek penyimpangan. Baik dalam hal asma wa sifat, baik dalam hal uluhiyah, bahkan dalam hal rububiyah. Dan mereka menganggap dia masih seorang mukmin yang benar tauhidnya, padahal mereka terjerumus dalam segala macam bentuk penyimpangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena berangkat dari tidak memahami akidah iman kepada Allah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula iman kepada malaikat. Di antara mereka mengatakan malaikat itu hanya simbol kebaikan. Kayak setan itu simbol keburukan. Gak ada malaikat itu. Itu hanya simbol aja. Kebaikan dan keburukan. Setan itu simbol keburukan. Malaikat simbol kebaikan. Sehingga tidak ada wujudnya malaikat. Gak ada. Demikian pula, iman kepada kitab-kitab. Betapa sangat kacau balaunya sebagian muslimin dalam mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Apalagi diviral-viralkan ceramahnya orang-orang yang mereka sesat dan menyesatkan. Bagaimana mereka bicara tentang agama ini? Ini adalah karena tidak memiliki cara yang benar dalam beragama. Bahkan semua cara beragamanya para salaf dikoreksi. Akidahnya para sahabat dikoreksi, disalahkan. Menyalahkan akidahnya para sahabat, dia berarti dia berakidah akidahnya iblis, akidahnya setan, yang sesat dan menyesatkan. Demikian pula iman kepada Rasul, hari akhir, kepada takdir. Ini membutuhkan penjelasan yang benar bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang masing-masingnya itu. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal awal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini dalil-dalil tentang akidah yang tentang kiyar wajibnya kita beriman dengan rukun iman yang 6 tersebut. Beliau bawakan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sekedar dalil-dalil yang global. Ini tercantum dalam surat Al-Ikhwan Al-Baqarah ayat berapa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Al-Baqarah ayat berapa, ikhwan? Hah? Ayat berapa? Tarwis. Ayat berapa? Ayat berapa, Iwan? 1, 7, 7. Ya, kita lihat lengkapnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah hakikat kebaikan itu Anda menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Menghadapkan wajah timur barat itu dinilai kebaikan kalau ada perintahnya. Menghadapkan ke Baitul Maqdis atau menghadapkan ke Ka'bah itu kaitannya dengan perintah. Hakikat kebaikan bukan semata-mata menghadapkan wajah ke arah mana, tetapi kebaikan itu ketika dia mentaati Allah yang memerintahkannya. Walakinnal birra, akan tapi hakikat kebaikan itu adalah man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Tapi hakikat kebaikan itu adalah iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada malaikat, kitab, nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta dari yang dia sukai. Dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnasabil wasailina wa firqab, baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Kemudian orang yang meminta-minta juga wa firqab dalam pembebasan budak, wa qamas salat wa atas zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan memenunaikan janji, idza ahadu ketika dia berjanji, wasabirina fil ba'sa'i wa dharra, dan orang bersabar ketika dia terkena kesempitan, kemusibah, wahinal ba's, dan ketika mereka dalam penderitaan. Ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang yang jujur dan orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang mereka mewujudkan apa yang ada dalam ayat inilah orang yang dikatakan shadiq, bertakwa. Yang kalau diringkas menjadi dua kelompok, as-sadiqun, orang yang memiliki as-sidqu ma'allah, orang memiliki kejujuran iman dan kejujuran yang ini bersama dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang mereka mewujudkan ini al-i'tiqadus sahih, keyakinan-keyakinan yang benar, i'tiqad yang lurus, yang terangkum dalam tadi iman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kitab, nabi. Orang yang jujur itu orang mereka memiliki keyakinan yang lurus. Orang yang mereka tidak berkeyakinan yang benar tentang Allah, malaikat, hari akhir, nabi, itu adalah orang-orang yang dusta. Kalau dia lurus, kalau dia jujur dengan syahadatnya, dia akan mengimani itu semuanya dengan cara yang benar. Yang kedua, orang yang jujur adalah orang yang mereka memiliki yaitu al-a'malu salihat, sahihul a'mal, amal yang lurus, amal yang benar. Salihul amal, amal-amal yang saleh. Baik amal saleh itu amal yang berkaitan dengan hamba dengan Allah maupun hamba dengan para hamba. Sehingga orang yang dikatakan orang betul-betul saleh itu saleh kepada Allah dan saleh kepada para hamba Allah. Yang dikatakan orang saleh itu memiliki i'tiqad yang benar, keimanan yang benar, memiliki amaliyah yang benar kepada Allah, dan juga memiliki amaliyah yang benar, yang baik kepada para hamba Allah SWT. Ini orang yang dikatakan betul-betul soleh. Yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Muamalah dengan para hamba Allah dan kepada Allah Ta'ala, diterangkan tadi. Dia memberikan harta kepada yang dicintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang meminta. Kemudian mereka membebaskan budak. Ini adalah amaliyah berkaitan dengan hamba Allah Ta'ala. Bagaimana dia memiliki perhatian kepada ini manusia di sekitar dia. Memiliki kepedulian dan memiliki sikap rahmah kepada para hamba Allah Ta'ala. Mereka memberikan apa menjadi hak-hak mereka. Salat, zakat, diantaranya ibadah kepada Allah SWT. Zakat merupakan hak Allah dalam masalah harta. Yang kembali kemanfaatnya sebenarnya kepada pelakunya dan kepada orang yang menerima zakat tersebut. Termasuk orang memiliki kesabaran-kesabaran dalam menghadapi segala macam kesulitan dan musibah di tengah kehidupan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Siapapun, mau jadi orang kaya, mau menjadi pejabat, mau jadi orang hebat, mau jadi orang terkenal, itu semuanya itu pasti mengalami penderitaan. Mengalami kesulitan-kesulitan. Ya tentu beda-beda kesulitannya antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin merasa kesulitan dengan hartanya. Orang kaya banyak. Ya, ini kesulitan, penderitaan yang mereka hadapi. Masing-masing memiliki berbagai macam musibah sendiri-sendiri. Yang mungkin kita orang Jawa bilang itu ketok enak itu namanya wang sinawang. Ketok enak, ketok kepenak. Tapi kalau antum dekat dengan orang yang antum sawang kepenak, lu suruh cerita, nanti ceritanya berjilid-jilid tentang kesulitan atau kesedihan yang mereka sering alami. Ya macam-macam, ada ujiannya pada istrinya, anaknya, suaminya, keluarganya, tetangganya, ada pada pekerjaannya, segala macam. Sehingga seorang mukmin, orang yang jujur dan bertakwa, orang yang mereka betul-betul berusaha untuk mewujudkan kesabaran dalam kehidupan mereka. Ini diantara dalil yang pertama. Kemudian berikutnya, beliau nukilkan ayat Allah yang lainnya, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Ini dalil untuk melengkapi ayat yang tadi belum ada takdirnya. Ini Allah bicara tentang masalah takdir. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ini adalah berkaitan dengan keimanan kepada takdir Allah SWT. Sehingga lengkap 6, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, kemudian takdir. Ini rukun iman yang 6, sebagaimana dalam hadis nabi. Demikianlah ayat Allah. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. La nufarriku baina ahadin min rusuli. Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Rasulullah sallallahu beriman kepada wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi ini pun diwajibkan Allah untuk beriman dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nabi itu statusnya adalah al-ballaghul mubin, penyampai risalah yang sangat nyata, litubayyana lin-nasi manusila ilaihim, datang untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan kepada manusia itu wahyu-wahyu. Sehingga nabi ini pun juga tertuntut mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati dan ini dalam di antaranya tugasnya dalam rangka pula menjelaskan agama Allah Ta'ala tapi kewajiban Nabi pula mentaati dan mengimani apa yang Allah turunkan. Wal mu'minun, dan pada orang-orang mukmin, Nabi dan orang mukmin itu kullun amana billah, semuanya iman kepada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli, dan iman beriman kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, yang tidak membeda-bedakan rasul satu dengan rasul yang lainnya. Bukan kayak orang bloon menerangkan semua agama datang dari Allah, mana yang menyelamatkan? Bloon. Kalau dia ngaku muslim, bloon on. Semua agama datang dari Allah, mana yang menyelamatkan? Itu kalau semuanya masih orisinil dan lurus. Qur'annya menjelaskan bagaimana mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam banyak hal yang berkaitan dengan Allah dan Rasul Allah dan syariatnya. Sehingga para penebar syubhat penyesat seperti ini bergentayangan di mana-mana, menyebarkan kesesatan kepada kiri umat. Maka umat tanpa belajar akidah akan banyak ketelan dajjal-dajjal yang bergentayangan di tengah-tengah kehidupan. Para penyesat yang menyebarkan syubhat kesesatan mereka. Yang bisa yang difasilitasi, ditempatkan di podium, disuruh bicara di depan manusia. Ini adalah para dajjal yang mereka menyesatkan manusia dengan segala macam cara yang mereka ini lakukan. Dengan penyimpangan dalam perkara akidah itu enggak sama dengan penyimpangan dalam perkara ini ibadah atau amalia. Penyimpangan dalam masalah akidah itu bisa menjadi musyrik kafir. Penyimpangan dalam masalah amalia ibadah itu jatuhnya adalah maksiat, dosa besar. Sehingga penyimpangan dalam masalah akidah lebih mengerikan dibandingkan dengan penyimpangan di dalam masalah ini amalia. Maka memahami akidah dengan benar dan untuk menjaga akidah kita dari para penyesat, ini adalah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memperhatikan amalan kita yang lainnya. Tidak membeda-bedakan di sini artinya semua nabi dan rasul wajib kita imani sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan menyamaratakan nabi dan rasul semuanya sama. Nabi dan rasul itu punya keutamaan berbeda-beda. Allah pula yang menerangkan pada istilah manusia paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim, berikutnya ulul azmi, berikutnya para rasul yang 25, berikutnya rasul yang lain-lainnya, berikutnya baru para nabi, berikutnya para wali. Ini para sahabat, kemudian baru para wali-wali yang lainnya. Ini adalah kelompok-kelompok keutamaan manusia. Nabi dan Rasul memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Tapi yang dimaksudkan la nufarriqu, tidak membeda-bedakan itu, tidak membedakan Nabi satu dan yang lainnya, semuanya wajib untuk diimani. Bahwa semua mereka adalah Nabi yang Allah utus ke tengah-tengah manusia. Yang kita wajib mengimaninya tanpa mengingkarinya. Nabiullah Isa sampai Nabiullah Adam, wajib kita mengimaninya tanpa membeda-bedakan mereka. Mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yakni agama yang telah disimpangkan oleh kaumnya, maka kita mengikuti bimbingan Al-Qur'an bagaimana akan bicara, penyimpangan apa yang telah mereka lakukan, sehingga Al-Qur'an dikatakan muhaiminun, yakni korektor yang mengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya. Al-Qur'an musaddiqun lima baina yadayhi, membenarkan kalau dulu ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada yang lain-lainnya. Qur'an membenarkan, tetapi Al-Qur'an menunjukkan pula di mana letak yang mereka telah lakukan penyimpangan-penyimpangan dalam atau dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril yang datang sebagai seorang talibul ilmi, malaikat di antara keistimewaannya bisa berubah menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika Jibril datang ke majelis ilmunya Nabi sebagai seorang talibul ilmi. Sebagaimana pula ketika malaikat datang pada Nabiullah Ibrahim, bertamu pada Nabiullah Ibrahim, sehingga ketika dijamu Ibrahim, malaikat tidak makan jamuan Ibrahim, sebagaimana pula malaikat yang datang kepada Maryam dan wujud manusia, sebagaimana malaikat yang datang kepada yaitu orang yang akan silaturahim ke temannya di suatu kampung, malaikat yang datang sebagai hakim yang menghakimi perselisihan, malaikat rahmat dan malaikat azab ketika ada orang yang mereka ingin bertaubat dan ingin menuju tempat yang ditunjukkan oleh ahli ilmu agar ke sana, lalu mati di tengah jalan sebelum nyampe tempat tujuannya. Ini contoh-contoh malaikat yang mereka telah Allah pernah rubah atau pernah berubah dalam tuh ini wujud manusia. Dan ini semuanya bidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pernah datang sebagai seorang thalibul ilmi, tanya-tanya kepada Nabi. Dan ini juga diantaranya boleh seorang menanyakan kepada seorang guru atau ustaz atau pengajar. Dia sudah tahu, tapi dia tanyakan dalam rangka untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Karena mereka sesungguhnya perlu tahu, tapi tidak ada yang tanya. Maka ditanyakan untuk mereka supaya tahu. Ini termasuk diantara adab yang dibolehkan ketika seorang mereka ini di majelis ilmu. Di antara pertanyaan Malaikat Jibril adalah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, habarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau katakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, yawmul akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hadhil usul al-azimah tusamma arkanul iman. Pokok-pokok akidah yang sangat agung ini dinamai dengan istilah arkanul iman, rukun iman. Kalau diingkari satu saja dari arkanul iman menjadi kafir. Kafir ingkar kepada malaikat, atau ingkar kepada kitab, atau ingkar kepada rasul, atau ingkar kepada salah satu di antara rasul yang pernah Allah utus. Maka mengingkari satu di antara rukun iman ini bisa menjadi kafir, murtad dari agama. Qad ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'un wasyara'i'u wa nasalat bil kutubu as-samawiyah. Semua para rasul, semua syariat dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab langit, telah sepakat tentang rukun iman yang enam ini. Kalau akidah itu enggak pernah berubah. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu enggak pernah berubah. Tapi kalau syariat itu bisa berbeda-beda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lainnya. Sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Tapi kalau akidah itu tidak pernah berubah. Maka rukun iman yang enam ini ada dalam semua ajaran para Nabi dan para Rasul yang tidak berbeda. Walam yajahatha aw syai'an minha illa man kharaja an dairatil iman wa sara minal kafirin. Tidaklah menentang akidah yang enam tadi atau sesuatu atau sebagian dari akidah yang enam tersebut kecuali orang yang mereka telah keluar dari wilayah iman dan dia menjadi kafir dengan penentangan terhadap akidah iman tersebut. Dan akidah-akidah seperti ini yang diobok-obok oleh para dajjal penyesat agar enggak punya akidah. Kalau enggak punya akidah itu nanti semuanya bisa disamakan. Bisa disamakan tanpa akidah, bisa disamakan dan tanpa beban. Kalau antum enggak punya akidah, mau ke gereja, mau kelenteng, mau ke mana, enggak ada merasa dosanya, enggak ada. Bodoh wae. Masjid, kelenteng, gereja, podo wae, kuil-kuil, podo wae. Karena gak punya akidah. Sehingga bisa membedakan tentang itu semuanya. Semua agama sana, ngajari orang maling, orang korupsi, arah itu. Sehingga dianggap sana. Ini kan gak punya akidah. Jangan ngamuk kalau disamakan kamu dengan ketek sana. Wong ketek ya punya tangan, kamu punya tangan. Ketek bisa ngudut, kamu juga ngudut. Ketek juga bisa njuget, kamu juga njuget-njuget. Ya kalau hanya gituannya sama. Maka jangan ngamuk kalau disamakan dengan ketek. Tapi enggak ada orang mau dikatakan disamakan dengan ketek, enggak mau. Karena ada perbedaan yang sangat prinsip antara manusia dengan ketek. Kama qala ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'dhin wa nakfuru biba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhinan wal ladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Iman pada Allah tapi enggak iman kepada Rasul. Iman pada Rasul yang ini tapi enggak iman pada Rasul yang ini. Orang yang seperti ini mengatakan, dan mereka mengatakan, nu'minu bi'ba'din wa nukfuru bi'ba'din. Kami iman sebagian dan kami mengingkari sebagian. Mereka ingin mengambil jalan tengah antara itu semuanya. Orang yang kayak gini, kata Allah, ula'ika humul kafiruna haqqan, itulah justru orang-orang kafir yang sesungguhnya. Kafir yang sejati, kafir yang tulen, dan kami sediakan untuk orang kafir adab yang sangat hina. Adapun orang mereka beriman kepada Allah, para Rasul, dan tidak membeda-bedakan semua yang wajib diimani tadi, mereka akan Allah berikan pahala yang sangat besar. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadil usul al-azimah, kata beliau, pokok-pokok akidah yang pokok-pokok akidah tersebut. Wal arkanul qawimah, dan rukun-rukun yang sangat lurus ini, tahtaju ila syarhin wa bayanin, membutuhkan penjelasan uraian, wa ma sanuhawilu insyaallah, dan insyaallah akan kita sampaikan, kata beliau, yakni pendahuluan apa yang kita mampu untuk bisa menyampaikan dari penjelasan keimanan tersebut. Mudah-mudahan manfaat ikhwan, sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah, masuk pada rincian pembahasan tentang ini arkanul iman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan sekian dulu dan kita ini tutup majelis kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Agung ada majelis Senin, apa ya, Senin Pahing, Legi. Senin Legi kayak gini, malam Selasa, Pada Isa, dan setiap hari Selasa, setiap pekan. Kalau Selasanya Batal Asar, kalau Seninnya Batal Isa, 8 sekali setiap Selasa Legi atau malam, Senin Legi, malam Selasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.